ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah dan masih pada syahadat yang kedua, yaitu tentang Muhammad dan abduhu wa rasuluh wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin. Dan kita masih membaca syarah tentang kalimat musannif wa sayyidil mursalin, sayyidnya para rasul. Dan ini diantara sifat-sifat Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah sayyidnya para rasul. Bahkan beliau adalah sayyidun nas ajma'i. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim rahimahullah, bahwa beliau menyatakan anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya seluruh turunan Adam. Dalam riwayat ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah sayyidnya seluruh turunan anak Adam wala fakhr, dan bukan kesombongan. Qul inna a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dan sudah kita bahas pula permasalahan dalam masalah ini, yaitu ketika ada yang mempertanyakan bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW, la tufaddiluni ala Musa, jangan utamakan aku di atas Musa. Bagaimana dengan hadis ini? Sepertinya dua hadis ini bertentangan. Hadis yang kemarin kita baca disebutkan dengan kalimat ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah sayyidnya seluruh turunan Adam. Seluruh turunan Adam termasuk para anbiya dan termasuk Musa alaihi salam. Maka sayyidnya para rasul adalah beliau alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa ada hadis yang menyatakan la tufaddiluni ala Musa? Alhamdulillah, ini pun sudah dijawab kemarin. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan demikian kepada orang yang membandingkan antara nabi dengan nabi lainnya dengan cara mengangkat yang satu merendahkan yang lain. Ini yang tidak boleh. Ya, ini seperti model-model politik belah bambu, yang satu diangkat tinggi-tinggi, yang satu direndahkan. Khonibina azakumullah, ketika Yahudi menyatakan Musa demikian dibantah oleh seorang muslim. Tidak, sungguhnya Rasul lebih baik dari Musa. Demikian, yakni merendahkan Musa. Maka Rasulullah SAW menegurnya dan menyatakan la tufaddiluni ala Musa. Yang berarti apa yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah sama dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Yaitu ketika Allah kisahkan orang-orang mukmin menyatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Ya, ini tidak membeda-bedakan maknanya, kita memuliakan semuanya. Kita mengutamakan semuanya. Dan kita mendoakan dengan salawat dan salam kepada mereka semuanya. Sehingga ketika ada yang mengutamakan Nabi di atas Musa dengan konteks yang merendahkan Musa, ditegur. La tufadziluni ala Musa. Sesungguhnya Musa ketika aku dibangkitkan, Musa dalam keadaan bergantung di arsy. Ya, ini sudah, apakah kata Rasulullah SAW, apakah beliau lebih dulu dibangkitkan dari aku, atau beliau yang dikecualikan, atau bersamaan denganku? Ya, ini menunjukkan Musa pun memiliki keutamaan. Sehingga jangan diutamakan Rasulullah SAW di atas Musa dengan merendahkan Musa. Sekarang permasalahan yang kedua yang akan kita bahas. Wa amma ma yurwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Bagaimana dengan hadis ini? Yani ucapan Rasul katanya, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan utamakan aku di atas Yunus ibn Matta. Wa ana ba'du syuyukh, dan beberapa syekh-syekh, beberapa orang menyatakan, la yufassir lahum hadzal hadis hatta yu'ta malan jazilan. Jangan tafsirkan hadis ini kepada siapapun kecuali dengan imbalan harta yang banyak. Sebab ini mahal harganya katanya. Falam atauhu, ketika diberi harta yang banyak baru tafsirkan bahwa qurba Yunus minallah wa huwa fi batnil huti ka qurbi minallahi lailatal mi'raj. Bahwa dekatnya Yunus kepada Allah ketika Yunus di perut ikan paus itu sama dekatnya dengan Rasulullah SAW ketika naik Mi'raj ke langit, ketika Isra dan Mi'raj. Wa'addu hadza tafsiran 'aziman, dan mereka menganggap bahwa tafsir ini tafsir besar, jawaban yang mahal. Kata asy-syarih wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, hadza min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Jahlim bi kalamillahi wa bi kalami rasulihi lafdan wa ma'nan. Bodoh terhadap ucapan Allah, bodoh terhadap ucapan Rasulnya secara lafaz dan makna sekaligus. Fa inna hadzal hadis bi hadzal lafaz, karena hadis dengan lafaz yang seperti itu, la yarwihi ahadun, tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ahli kutub. Allati i'tamad 'alayha. Tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari para penulis-penulis kitab atau penyusun-penyusun kitab hadis atau para pengumpul-pengumpul hadis, para ulama, imam-imam ahlu sunnah, enggak ada yang meriwayatkan satu orang pun dengan lafaz yang seperti ini, enggak ada. Jadi enggak perlu dipaksakan dengan tafsir-tafsir yang mereka katakan tadi. Karena lafaz yang sesungguhnya dalam riwayat-riwayat yang sahih adalah kalimat Rasulullah SAW, la yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus, tidak boleh seorang pun berkata aku lebih baik daripada Yunus. Lihat, jauh sekali dengan lafaz tadi. Kalau lafaz tadi langsung menyatakan la tufaddiluni, jangan utamakan aku di atas Yunus, ternyata lafaz seperti ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ahlul hadis dalam kitab-kitab hadis, enggak ada. Tetapi yang ada adalah riwayat-riwayat yang sahih yang berbunyi, la yaqulu, jangan seorang pun, atau layan bagi li'abdin an yaqula, tidak sepantasnya seorang dari kalian berkata ana khairun min Yunus, bahwa aku lebih baik daripada Yunus. Itu lafaz yang sahih, lafaz yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, man qala inni khairun min Yunus ibni Matta faqad kadzab. Siapa yang berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus ibni Matta, maka dia telah berdusta. Qana bin a'azakumullah, perhatikan i'rabnya. Man qala inni khairun min Yunus. Yani maknanya inni khairun min Yunus itu maqul yang diucapkan oleh orang tadi. Siapa yang berkata bahwasanya aku, bukan aku Rasulullah, tetapi orang yang tadi yang dikatakan, tidak seorang pun berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus kecuali dia berdusta. Yani kalau ada seorang manusia, seorang muslim yang berkata aku lebih baik dari Yunus, maka dia telah berdusta. Wa hadha lafad yadullu ala al-umum. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, lafad ini menunjukkan keumuman. La yanbagi li ahadin an yufaddilu nafsahu ala Yunus ibn Matta. Yani tidak boleh seorang pun berkata bahwa dirinya lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Kenapa Nabi SAW menyatakan demikian? Kenapa? Kok dikatakan jangan sekali-kali seorang berkata aku lebih baik daripada Yunus? Padahal secara umum bisa jadi orang gak akan berkata bahwa aku lebih baik dari Nabi, kan begitu. Tetapi karena ayat-ayat dan hadis yang menceritakan tentang Yunus alaihi salam, bahwa beliau lari dari kaumnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan ditelan ikan paus dan Allah kembalikan lagi ke kaumnya, dikhawatirkan ada orang yang berkata berarti aku lebih baik, aku enggak lari dari kaumku, sedangkan Yunus lari dari kaumnya. Jangan sampai ada orang yang berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus, inni khairun min Yunus. Barang siapa yang mengatakan inni khairun min Yunus faqad kadzab, barang siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus maka dia berdusta. Qana bin na'azakumullah, laisa fihi nahyul muslimin an yufaddilu Muhammadan ala Yunus alaihi wassalam. Tidak ada larangan dalam hadis ini yang melarang untuk mengutamakan Rasulullah SAW di atas Nabiullah Yunus alaihi salam. Enggak ada larangan mengutamakan Nabi kita alaihi salatu wassalam di atas para anbiya. Enggak ada. Bukan ke sana maknanya. Adapun lafaz tadi la tufaddiluni, jangan utamakan aku di atas Yunus, ini adalah lafaz yang tidak diriwayatkan dalam hadis. Lafaz seperti ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis dan tidak diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis. Walhamdulillahirabbil alamin. Tetapi yang diriwayatkan adalah lafaz-lafaz tadi. La yaqulu ahadun ana khairun min Yunus. Jangan seorang pun berkata aku lebih baik dari Yunus karena aku tidak lari sedangkan Yunus lari dari kaumnya. Atau lafaz yang menyatakan ma yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak boleh seorang pun, tidak pantas bagi seorang pun berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Qul inna a'udzu wa dzalika li'anna Allah ta'ala qad akhbara. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan annahu taqamahu al-hutu wa huwa mulim. Allah mengkhabarkan bahwa Yunus alaihi salam ditelan ikan paus dalam keadaan mulim. Disebutkan dalam lafaz Al-Qur'an wa huwa mulim. Apa itu mulim? Yaf'al ma yulamu alaih. Melakukan sesuatu yang yulamu alaih. Kalimat yulam maknanya tercela. Yani sesuatu yang jelek yang dilakukan oleh Yunus alaihi salam. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, wa dhannun, ketika pergi dari kaumnya mughadiban dengan marah, fadhanna an lan naqdir alaihi, dan menduga bahwa aku tidak akan mampu memberikan, menakdirkan untuknya. Fanada fi dhulumat, akhirnya memanggil dalam kegelapan. Ini kegelapan di dalam perut ikan paus. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah kecuali engkau ya Allah. Sungguh aku ini, maksudnya engkau, sungguhnya aku ini adalah orang yang berbuat zalim. Ada kalimat mulim dalam Al-Quran, yang melakukan sesuatu yang tercela. Ada kalimat aku adalah orang zalim. Faqad yaqa' fi nafsi ba'din nas, maka bisa jadi akan masuk di hati manusia bahwasanya dirinya lebih sempurna dari Yunus. Aku enggak lari dari kaumku. Padahal apa yang dihadapinya tidak seberat apa yang dihadapi Yunus alaihi salam. Sehingga jangan kamu sok lebih hebat, lebih baik dari Yunus alaihi salam. Barang siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus, maka dia telah berdusta. Dan tidak pantas seorang pun untuk berkata aku lebih baik dari Yunus. Dengan ayat-ayat seperti ini, dikhawatirkan akan muncul manusia-manusia yang merasa dirinya akmal min Yunus. Merasa dirinya lebih sempurna dari Yunus. fala yahtaju ila hadzal maqam idla yaf'al ma yulamu alaih, atau dia merasa enggak perlu berkata dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, enggak perlu bilang begitu karena aku enggak melakukan apa yang dilakukan Yunus. Mungkin akan ada yang berpikir seperti itu. Padahal kalimat seperti itu diucapkan oleh para anbiya, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, diucapkan oleh mereka para rasul. Maka orang yang berkata bahwa aku enggak perlu berkata bahwa aku ya Allah orang zalim, ampunilah aku, enggak perlu aku iktiraf bidzunub, enggak perlu aku mengakui dosa atau mengaku dirinya zalim di hadapan Allah, enggak perlu. Karena itu kan Yunus kan lari dari kaumnya, sedangkan saya tidak lari dari kaumnya. Aku lebih baik dari Yunus, sehingga enggak perlu mengucapkan dengan kalimat inni kuntu minadz zalimin. Kata Ibn Abdul Aziz, wa man dhanna hadza faqad kadzab. Siapa yang menyangka seperti ini, maka dia telah berdusta. Hadza min jahlihi. Ini dari kebodohan mereka kalau mengatakan seperti itu. Kenapa? Bal kullu 'abdin min 'ibadillah yaqulu ma qala Yunus. Bahkan setiap hamba yang mukmin dari hamba-hamba Allah, semuanya berkata dengan kalimat yang sama atau kalimat yang semakna senada. Bahkan para anbiya, para rasul mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang sama atau semakna, yaitu pengakuan dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yunus, "An la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dibicarakan pula, diucapkan pula oleh para anbiya. Kama qala awwalul anbiya wa akhiruhum, sebagaimana dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu ataupun nabi yang terakhir. Fa awwaluhum Adam. Yang pertama, nabi yang pertama adalah Adam alaihi salam. Qala, beliau berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Bukankah ini juga pengakuan kezaliman, pengakuan dosa? Apakah berarti Nabi Adam adalah orang zalim dan kemudian kita yang tidak zalim lebih baik dari Adam begitu? Astagfirullahaladzim. Alangkah sombongnya kita kalau mengatakan seperti itu. Adam alaihi salam menyatakan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, enggak maafkan kami, enggak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa akhiruhum, dan nabi terakhir, wa afdaluhum wa sayyiduhum, yang paling afdalnya dari para anbiya dan sayyidnya para rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, dalam hadis al-istiftah, di antara doa-doa beliau, doa istiftah beliau di hadapan Allah, beliau menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan lainnya, setelah menyatakan wajjahtu wajhi ila akhir hadis, sampai pada kalimat Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi. Lihat kalimatnya, zalamtu nafsi, pengakuan kezaliman. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa'taraftu bidzanbi, dan aku mengakui kesalahan-kesalahanku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Dzunubi jami'an, segala dosa-dosaku. La yaghfiru dzunuba illa an, tidak ada yang menghampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Berarti para rasul juga menyatakan zalamna anfusana, pengakuan kezaliman, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka atau mereka memiliki cercaan, celaan yang pantas untuk dicela. Tidak. Wallahi, mereka khairun nas. Para rasul adalah khairun nas, sebaik-baik manusia adalah para rasul, dan sebaik-baik para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata mereka pun sama menyatakan dengan pengakuan kezaliman ketika berdoa kepada Allah, ketika meminta ampun kepada Allah, maka itu tidak menjadikan celah bagi mereka, tidak menjadikan sesuatu yang akhirnya kita merendahkan mereka, termasuk Yunus alaihi salam. Ketika Allah katakan dengan kalimat bahwa Yunus pergi mughadiban, meninggalkan kaumnya dengan marah, Atau ketika Allah katakan bahwa mereka atau beliau dimakan ikan paus, wa huwa mulim, dalam keadaan dia telah berbuat sesuatu yang mulim, ini sesuatu yang yulamu alaih, sesuatu dosa, suatu kesalahan. Apakah kemudian kita berkata bahwa kita lebih baik dari Yunus? Ikhwan fillah na'azakumullah. Fitnah, ujian yang dihadapi oleh mereka para rasul, a'zam wa a'zam bikathir, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi daripada apa yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi sangat amat ringan, sangat amat kecil. Sedangkan yang dihadapi para anbiya lebih berat. Ya, ini mereka yang mendapatkan asyadda bala'an. Ujian yang terberat, yang asyad adalah al-anbiya. Thummal amsal, thummal amsal. Mereka yang mendapatkan ujian terberat adalah para anbiya. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Yang semiripnya, yang semiripnya. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang dilakukan oleh mereka para anbiya dan kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan berarti sesuatu yang menjadikan kita menyatakan diri kita lebih baik daripada Yunus alaihi salam atau lebih baik daripada Adam alaihi salam. Coba kalau Adam itu seperti saya, disuruh enggak makan yang enggak makan, mungkin kita di surga semua. Ini kurang ajar namanya. Ini kurang ajar. Qul inna a'udzubikumullah, maka hadis tadi ke sana larinya. La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan berkata salah seorang kalian menyatakan aku lebih baik dari Yunus. La yanbaghi li ahadin an yaqul, tidak sepantasnya seorang dari kalian berkata ana khairun min Yunus ibn Matta. Tidak sepantasnya seorang di antara kalian berkata aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Dan dalam lafaz lain, man qala, siapa yang berkata inni khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Siapa yang berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta, maka dia berdusta. Qul inna a'udzubikumullah, kalau tafsirnya demikian berarti tidak bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan di awal sayyidul mursalin, bahwa para anbiya di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sisi keutamaan. Dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka mulia seluruhnya dan mereka adalah orang-orang yang pilihan. Hanya saja Allah katakan faddalna ba'dhar rusul, kami utamakan sebagian rusul ala ba'd, di atas sebagian yang lain. Berarti ada perbedaan keutamaan. Semuanya utama, tetapi ada perbedaan keutamaan di antara para anbiya. Dan yang paling utama afdaluhum wa sayyiduhum adalah nabi kita, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadza qala Musa. Demikian pula Musa alaihi salam. Beliau berkata, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu innahu huwal ghafurur rahim." Allah katakan tentang Musa alaihi salam, "Qala Rabbi inni zalamtu nafsi." Wahai Rabbku, aku telah mendzalimi diriku sendiri. "Faghfirli." Maka ampunilah aku. "Faghfar lahu." Maka Allah ampuni dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa aidan, dan juga fa Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika qila fihi, ketika dikatakan kepadanya, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut, fanuhiya nabiyyina 'anit tashabbuh bihi. Juga ketika Allah katakan tentang Yunus alaihi salam, fasbir li hukmi rabbika, wahai Rasul, sabarlah dengan hukum Rabbmu dan engkau jangan menjadi seperti sahibil hud. Jangan menjadi seperti sahibil hud. Yani Yunus alaihi salam. Jangan lari dari kaumnya seperti Yunus alaihi salam. Fanuhiya nabiyuna, maka nabi kita dilarang untuk menyerupai beliau. Wa amarahu bitashabbuh bi ulil azmi haitsu qil. Kemudian diperintahkan, amarahu bitashabbuh bi ulil azmi. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyerupai, meniru para ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Berarti ada ulul azmi, ada yang tidak disebut ulul azmi, tapi mereka para anbiya, para rasul. Jangan seorang pun merendahkan Yunus alaihi salam hanya karena Allah mengatakan kepada nabinya, jangan engkau seperti sahibul hud, tapi jadilah engkau seperti ulul azmi. Faqad yaqulu man yaqul, dengan ayat-ayat yang seperti ini dikhawatirkan akan ada yang berkata, ana khairun min Yunus, berarti aku lebih baik dari Yunus. Kalau Yunus, Nabi dikatakan jangan kayak Yunus. Wala takun ka sahibil hut, jangan engkau menjadi seperti sahibil hut. Hati-hati. Sebelum pikiran itu masuk, sebelum syaitan membisikkan di hati-hati kaum muslimin, Rasulullah sudah menyatakan kepada kaum muslimin, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Hati-hati. Jangan salah seorang berkata aku lebih baik daripada Yunus. Wa laisa lil afdali an yafkhar 'ala man dunahu. Fa kaifa idza lam yakun afdal? Fa inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakhur. Wa laisa lil afdal an yafkhar. Tidak boleh bagi orang yang paling afdol untuk sombong. Padahal dia paling afdol. Tidak boleh untuk sombong. Rasulullah SAW yang paling afdol dari manusia, yang paling afdol dari para rasul, yang paling afdol dari para anbiya. Tetapi Allah SWT melarang beliau untuk sombong. Wala tusakhir haddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau dongakkan kepalamu. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, kata Allah. Diingatkan tuh jangan sombong. Rasulullah SAW. Padahal yang terbaik. Fakaifa illam yakun afdal. Maka bagaimana kalau ternyata memang tidak afdal. Lebih kurang ajar lagi. Al-faqir yatanakhab. Kata pepatah. Dalam pepatah Arab dikatakan, orang miskin unjuk gigi. Kurang ajar. Apa yang disombongkan? Dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki kedudukan, dia tidak memiliki apapun, sombong lagi. Maka sejelek-jelek manusia adalah al-faqir yatakabbar. Orang kere sombong. Ini khana bin a'azakumullah. Orang yang kaya sombong, jelek. Orang yang paling pinter sombong, jelek. Apalagi orang bodoh sombong. Lebih jelek lagi tuh. Maka Rasulullah SAW walaupun yang afdoluhum, walaupun sayyiduhum, Allah katakan jangan sombong. Maka Rasulullah menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah, wala fakhir. Aku ini memang sayyidnya, anak Adam nanti yawmal qiyamah. Dan ini bukan sombong. Pemberitahuan al-haq, kenyataan yang nanti akan terjadi adalah sayyidnya anak Adam seluruhnya yawmal qiyamah adalah Rasulullah SAW. Dan ini bukan fakhir. Bukan sombong. Ikhwan fillah na'azakumullah, fa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan bangga diri. Di dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Uhiya ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yanbaghi ahadun wa la yabghi ahadun ala ahad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim, bahwa beliau menyatakan, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, antawadu, hendaklah kalian tawadu, tidak sombong. Disuruh untuk tawadu, untuk merendah, tidak sombong. Hatta la yabkhar ahadun ala ahad, hingga jangan seorang pun merasa bangga di atas yang lainnya. Wa la yabghi ahadun ala ahad, dan tidak seseorang berbuat zalim kepada orang lain. Qul inna a'udzu billahi ta'ala naha an yufkhar 'ala umumil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk sombong, bangga diri terhadap keumuman kaum mukminin. Fa kaifa 'ala nabiyyin karim? Sombong terhadap orang beriman saja enggak boleh. Sombong di atas manusia-manusia kaum muslimin haram, tidak boleh. Apalagi sombong terhadap Nabi. Aku lebih baik dari Yunus. Apalagi sombong dan merendahkan seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana khairun min Yunus. Ana khairun min Yunus. Qul inna a'udzubikumullah. Makanya dilarang dengan larangan yang tegas dan dikatakan kadzib. Orang ini dusta kalau menyatakan aku lebih baik dari Yunus. Falihadza qala la yanbaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sepantasnya seorang pun berkata aku lebih baik dari Yunus ibn Matta. Fa hadza nahyun 'ammun li kulli ahadin an yatafaddal wa yaftakhir ala Yunus. Maka di sini larangan yang umum bagi setiap orang yang merasa lebih afdal, wa yaftakhir, merasa lebih sombong, apa lebih tinggi, merasa sombong di atas Yunus alaihi salam. Ini larangan siapapun ditinggikan atau meninggikan dirinya di atas Yunus alaihi salam. Wa qawluhu, dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam, man qala inni khairun min Yunus ibni Matta faqad kadzab. Siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus, maka dia berdusta. Fa innahu law quddira annahu kana afdal fa hadzal kalam yasiru naqsan fa yakunu kadiban wa hadza la yaquluhu nabiyyun karim bal huwa taqdir mutlaq ay man qala hadza fa huwa kadhib wa in kana la yaquluhu nabiyyun kama qala ta'ala la in ashraqta la yahbatanna 'amaluk. Rasulullah SAW menyatakan siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus, maka dia telah berdusta. Kenapa? Fa innahu law quddira annahu kana afdal, kalaupun dianggap, anggap orang ini memang paling afdalnya, anggap saja begitu. Fa hadzal kalam yasiru naqsan, maka ucapan tadi menunjukkan kekurangannya. Paham yang dimaksud oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi? Law quddir, kalau kita anggap, kita anggap saja orang yang berkata An-Nukhari bin Yunus memang paling afdal. Memang paling afdal di antara para anbiya. Kemudian dia berkata An-Nukhari bin Yunus. Maka ucapannya sudah mengandung naqsan. Sudah mengandung kekurangan akhlak dia. Berarti dia sombong, bangga diri. Kan begitu? Iya apa iya? Tidak ada jawaban lain. Qanifirina azakumullah. Dikatakan hadzal kalam yasiru naqsan, bahwa ucapan itu menjadi naqsan, menjadi kekurangan dia, menjadi tidak afdal karena dia sombong. Fa yakunu kadiban, maka dia berdusta. Wa hadza la yaqulu nabiyyun karim, dan ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang nabi yang mulia. Tidak mungkin diucapkan oleh seorang nabi yang karim, yang mulia. Bal huwa taqdirun mutlaq, ini anggap saja. Takdir mutlak itu artinya anggapan. Apa kata orang Cirebonnya? Paribasane, gitu ya. Bisa dipaham. Saya nggak mendapatkan terjemahan yang pas. Ya, ini anggap saja kalau memang benar-benar paling afdal. Memang dia adalah nabi yang paling afdal. Kemudian berkata, aku lebih baik dari Yunus. Bukankah ucapannya jadi kekurangan? Qanifirina azakumullah. Apalagi tidak mungkin seorang nabi berkata seperti itu. Aiman qala hadza fa huwa kadzib. Siapa yang berkata seperti itu maka dia berdusta. Wa in kana la yaquluhu nabiyyun, walaupun tidak mungkin akan diucapkan oleh seorang nabi. Bal qama qala ta'ala, berarti ini seperti yakni takdirnya seperti apa yang Allah katakan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, siapa dikatakan engkau? Rasulullah SAW. Iya kan? Kalau engkau berbuat syirik, lain asyrakta, layahbatanna amaluk, akan gugur seluruh amal-amalanmu. Ya, ini amalan sehebat Nabi sekalipun, sesempurna-sempurna ibadahnya Rasulullah SAW, kalau berbuat syirik, layahbatanna amaluk, akan gugur seluruh amalmu. Ini namanya takdir saja. Ya, ini kalau terjadi, begini akibatnya. Apakah terjadi pada Rasul berbuat kesyirikan? Tidak terjadi dan tidak mungkin terjadi. Qanifirina azakumullah. Wa in kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'suman minasyirki. Walaupun Rasulullah SAW ma'sum, terjaga dari kesyirikan. Tidak mungkin berbuat kesyirikan. Lakin al-wa'ad wal-wa'id libayan. Tapi ancaman tadi sebagai keterangan. Libayani maqadiril a'mal, untuk mengukur, untuk menunjukkan kadar amalan sehebat apapun kalau dengan kesyirikan runtuh. Engkau wahai Rasul, kalau engkau berbuat syirik akan gugur amalan-amalanmu. Amalan Nabi kira-kira seberapa hebatnya? Apakah ada yang menandinginya? Tidak ada. Amalan Rasulullah SAW paling sempurnanya, paling baiknya, paling tingginya. Tetapi la in asyrakta, walaupun setinggi itu, sehebat itu, kalau engkau berbuat syirik, gugur semua amalmu. Sama dengan yang tadi. Kalaupun afdol paling tingginya, paling afdolnya, kalau dia menyatakan ana khairun min Yunus, jadi kurang. Maka siapapun yang berkata ana lebih baik dari Yunus, maka dia berdusta. Bagaimana ucapan ini? Setiap orang yang berkata ana khairun min Yunus, maka dia berdosa. Kalau ternyata benar-benar khairan dari Yunus, berdosa enggak kira-kira? Kan enggak berdosa. Anak lebih baik dari Yunus. Kalau ternyata anggap ada yang lebih baik dari Yunus, dari Rasul, kemudian berkata, ana khairun min Yunus. Dosa atau enggak dosa? Tetap dosa. Kenapa? Karena dengan ucapan itu turun dia keafdalannya. Ucapan sombong seperti itu. Karena bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga ini namanya takdir. Yani anggap saja begini, akan begini akibatnya. Tapi tidak terjadi. Sebagaimana kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalanmu wahai Rasul. Tapi itu enggak terjadi. Untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa amalan-amalan kalian gugur semuanya walaupun sehebat Rasul. Akan gugur kalau engkau berbuat kesyirikan. Akan runtuh semuanya kalau engkau berbuat kesyirikan. Qanabidina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan, wa in kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'suman. Walaupun Rasulullah SAW ma'sum, tidak mungkin berbuat syirik, tapi Allah katakan seperti itu, supaya tahu kadar amalan itu akan kalah, akan gugur sehebat apapun dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa innama akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu sayyid waladi Adam. Adapun Rasulullah SAW menyatakan, aku adalah sayyidnya anak Adam seluruhnya, anak turunan Adam. Lianna la yumkinuna an na'lam dhalika illa bi khabari. Karena kita tidak mungkin tahu berita itu kecuali dari berita Nabi. Terus kalau Nabi enggak nyampaikan, siapa yang akan nyampaikan? Nanti di akhirat siapa sayyidnya? Enggak tahu. Taib berita seperti itu nyampe kepada kita dari mana kalau bukan dari Nabi? Dari Allah langsung kepada kita, berarti kita dapat wahyu. Tidak mungkin. Tapi dari Allah melalui Nabi, Nabi yang mana? Sedangkan kita menemui atau mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada jalan lain kecuali melalui lisan Rasulullah SAW. Maka mau tidak mau Rasulullah harus menghabarkan. Harus menyampaikan bahwa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam seluruhnya wala fakhr. Kami berdoa kepada Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Idza nabiyya ba'dahu yukhbiruna bi'azim qadrihi 'inda Allah, karena tidak ada nabi lain yang mengkhabarkan kepada kita tentang keagungan, ketinggian kedudukan beliau nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nabi lain yang mengkhabarkan dan beliau khatamun nabiyyin. Kama akhbarana huwa bi fadha'ilil anbiya'i qablahu. Kalau nabi-nabi sebelumnya akan disampaikan berita keutamaan mereka oleh Rasulullah SAW, bisa. Rasulullah menghabarkan keutamaan Musa, menghabarkan keutamaan Isa. Sebagian mereka Allah istimewakan dengan kalimur rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Sebagian mereka ada yang Allah berikan keistimewaan, bisa berbicara dengan binatang-binatang dan bisa menundukkan angin. Sebagian Rasul Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan demikian-demikian. Dari mana kita tahu berita-berita keutamaan para anbiya dan para rasul? Min aina? Tidak ada jalan lain. Yani dari Rasulullah SAW. Para anbiya yang sebelumnya diberitakan oleh Nabi. Sekarang Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau kita ingin tahu keutamaannya, dari siapa dikhabarkan? Apalagi yang tentang hari kiamat nanti. Rasul setelahnya tidak ada. Maka mau tidak mau Rasulullah SAW harus menghabarkan bahwa yaumul qiyamah nanti aku adalah sayyidnya anak Adam. Qanabina a'azakumullah, maka itu wala fakhr, itu bukan kesombongan. Qala wa li hadza atba'ahu biqaulih, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dengan ucapannya wala fakhr, dan ini bukan sombong. Kama ja'a fi riwayah, wa hal yaqulu man yu'minu billahi wal yawmil akhir inna maqama alladhi usriya bi ila rabbihi wa huwa muqarrib mu'azzam muqarrab mu'azzam mukarram ka maqami alladhi ulqiya fi batnil huti wa huwa mulim. Maka apakah bisa diucapkan, hal yaqulu man yu'minu billahi wal yawmil akhir, apakah mungkin diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalimat yang berkata inna maqaman ladzi usriya bihi, kedudukan nabi ketika nabi diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, Ketika beliau muqarrabun, mu'azzamun, mukarram, didekatkan oleh Allah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan oleh Allah, dikatakan sama kedudukannya dengan seorang yang ulqiya fi batnil hut, dengan seorang nabi yang dilemparkan ke dalam laut dan ditelan ikan paus, wa huwa mulim, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an. Apakah mungkin ada seorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mengatakan seperti itu? Maka jawaban-jawaban tadi, yang pertama tadi, itu jawaban yang keliru. Jawaban yang salah dengan jelas kesalahannya. Karena memang lafaz yang dibawakan pun lafaz yang salah. Tidak Rasulullah menyatakan la tufadziluni ala Yunus, bukan. Tapi maknanya jangan seorang berkata aku lebih baik dari Yunus. Jadi jangan seorang meninggikan dirinya di atas Yunus. Ikhwan fillah na'azakumullah, wa ainal mu'azzam al muqarrab min al mumtahan al mu'addab. Maka bagaimana perbedaannya antara seorang yang dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang ditegur oleh Allah. Hati-hati, mu'addab itu ditakdib, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum dengan ditelan ikan paus. Karena benar azakumullah, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Yunus alaihi salam langsung sadar bahwa ini pasti karena saya lari dari kaumnya, sehingga menyatakan dengan kalimat la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena benar azakumullah, fa hadha fi ghayati at-taqrib wa hadha fi ghayati at-ta'dib. Ini jelas sedang ditinggikan semulia-mulianya, sedangkan Yunus alaihi salam sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghayat at-ta'dib. Fanzur ila hadzal istidlal li'annahu bihadzal ma'nal muharraf al-lafaz lam yaqulhu ar-rasul. Karena dengan lafaz yang memang ditahrif, lafaz yang keliru, lafaz yang salah yang tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya mereka menafsirkan pun dengan tafsir-tafsir yang salah pula. Wahal yuqawim hadha dalil ala nafyi uluwillahi ta'ala an khalqihi al-adillata sahihah as-sarihah al-qat'iyyah ala uluwillahi ta'ala ala khalqihi allati tazid ala alfi dalil kama yati al-isyarah ilaiha inna qawlihi ila qawli syaykh rahimahullahu ta'ala muhayyutun bi kulli syai'in wa fawqahu insya'allahu ta'ala. Yani kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah, apakah mengimbangi dalil ini ala nafyi uluwillah, apakah dalil-dalil ini mengimbangi dengan apa yang dikatakan tentang penafian tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya? Ini perbandingannya adalah seperti perbandingan dalil-dalil tentang tingginya Allah di atas arasnya, itu dikatakan tazidu ala alfi dalil, lebih dari 1000 dalil. Lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya. Apakah dikalahkan dengan ucapan seseorang atau ucapan manusia atau dengan ucapan-ucapan yang dikatakan hadis padahal bukan? Maka seperti itu perbandingannya. Demikian pula ketika dikatakan dalil yang sahih yang sahih sekian banyaknya berkata, jangan seseorang berkata dirinya lebih baik dari Yunus. Tiba-tiba menjadi berubah kalimatnya. Apa berubah? Jangan mengutamakan Rasul di atas Yunus. Setelah itu ditafsirkan maksudnya kedudukan Yunus ketika ditelan ikan paus dan berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu sangat dekatnya dengan Allah, sama seperti ketika Rasulullah SAW mi'raj di langit yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salah pula. Hadisnya salah, tafsirnya juga salah. Ternyata ketika didudukkan hadisnya, yang benar adalah jangan seorang pun berkata dirinya lebih baik dari Yunus. Karena Allah kisahkan tentang Yunus, bagaimana dia lari dari kaumnya, dan bagaimana Allah takdirkan dia ditelan ikan paus sebagai takdib, ditegur oleh Allah SWT, dan bagaimana Yunus bertaubat dan kemudian kembali. Kemudian, jangan dikira kemudian kamu lebih baik dari Yunus. Kalau kamu menghadapi fitnah yang dihadapi Yunus, kamu gak akan berhasil, gak akan kamu istiqomah di awal wahlah. Kamu akan kalah fi awal wahlah. Di tingkat pertama kamu sudah kalah. Jangan menyatakan dengan sombong, aku lebih baik dari Yunus. Dirinya lebih baik dari Yunus. Kembali kepada Musannif rahimahullah. Setelah disarah dengan panjang lebar oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, maka kalimat berikutnya dari musannif, wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa habibu rabbil alamin. Wa habibu rabbil alamin. Ini masih mensifati Rasulullah SAW. Tadi disifati dengan Sayyidul Mursalin, kemudian disifati dengan habibu rabbil alamin. Kecintaan Allah Rabbul Alamin. Kekasih Allah Rabbul Alamin. Disebutkan dalam syarahnya, thabata lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'la maratibil mahabbah. Telah sabit riwayatnya bahwa Rasulullah SAW mendapatkan kecintaan dari Allah adalah a'la maratibil mahabbah. Mendapatkan yang paling tinggi dari derajat kecintaan. Yang paling tinggi dari derajat kecintaan adalah al-khullah. Sehingga kalau dikatakan habib dan khalil, itu lebih tinggi khalil. Maka kalau Rasulullah SAW dijuluki Habibullah dan dijuluki Khalilullah, yang lebih tepat adalah Khalilullah. Wahiyal khullah. Kama qala atau kama sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana telah sahih riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kama akhrajahu Muslim. Bahwa Nabi menyatakan, inna allaha attakhadani khalilan kama attakhada Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah mengambil aku sebagai kekasihnya, yang dicintainya, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Disebut dengan khalil. Waqala, dan Nabi bersabda, walau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan, kalau aku mengambil seseorang di muka bumi ini sebagai khalil, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Artinya Rasulullah cinta kepada para sahabatnya. Tetapi kalau khullah, beliau tidak mengambil dari makhluk-makhluk. Kalau beliau mengambil makhluk sebagai khalil, niscaya beliau akan mengambil Abu Bakrin sebagai khalil. Artinya apa? Artinya khalil atau khullah lebih tinggi dari derajat mahabbah. Derajat khullah lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Walakin sahibukum khalilur rahman. Tetapi sahib kalian ini, sahabat kalian ini, maksudnya beliau alaihi salatu wassalam, adalah khalilur rahman. Adalah kekasih Allah yang maha rahman. Wal hadithani fis sahih. Kedua hadis ini, kedua-duanya dalam hadis sahih, di dalam sahih Muslim. Wa huma yubtilani qawla man qala al-khullah li Ibrahim wal mahabbah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membantah ucapan orang yang berkata bahwa al-khullah untuk Ibrahim dan al-mahabbah adalah untuk Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada keduanya, kepada Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Qulibina a'azakumullah, maka orang yang berkata seperti ini terbantah dengan hadis di sini. Yani orang yang berkata bahwa khullah untuk Ibrahim, Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah sebagai habibnya. Jadi habib Allah adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan khalilullah adalah Ibrahim katanya. Dikira mahabbah lebih tinggi daripada khullah. Padahal justru al-khullah lebih tinggi dari mahabbah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau dikatakan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, maka dikatakan pula dalam hadis yang sahih bahwa Allah pun mengambil Rasulullah Nabi Muhammad sebagai khalil juga. Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wal hadithani, maka dua hadis ini membatalkan, membatilkan, menyalahkan orang yang berkata bahwa al-khalil untuk Nabi Ibrahim sedangkan al-mahabbah untuk Nabi Muhammad SAW. Fa Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibuh, yang katanya berarti Nabi Ibrahim khalilullah dan Nabi Muhammad habibullah. Ini terbantah walhamdulillah dengan hadis-hadis yang sahih dalam sahih Muslim. Wa fi sahihi aidan, dan di dalam sahih juga disebutkan, inni abra'u ila kulli khalil min khullatihi wal mahabba qad thabatat li ghairihi. Aku berlepas diri kepada Allah dari khalil, dari siapa-siapa yang aku jadikan sebagai khalil. Aku berlepas diri. Aku tidak mengambil khalil dari manusia. Ini aku adalah Khalilullah dan aku hanya cinta dengan khullah, dengan rajat yang tinggi kepada Allah, dan Allah menjadikan aku sebagai Khalilnya. Artinya tidak mengambil dari manusia. Tapi kalau mahabbah, apakah Rasulullah mengambil kecintaan dari manusia? Dengan lafaz mahabbah atau dengan derajat mahabbah? Mengambil. Mengambil. Bahkan banyak riwayatnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, dan Allah juga menyatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang muhsin. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta dengan kepada orang-orang yang takwa. Atau Allah katakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah. Allah mencintai setiap mukmin, Allah mencintai setiap orang mujahid, seorang mukmin mujahid, ahli tauhid, ahli sunnah, Allah cinta pada mereka. Tetapi kalau dengan khullah hanya dua. Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad alaihi salam. Alaihi wassalawatu wassalam. Ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Allah juga berkata, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada para tawabin dan Allah cinta kepada para mutatahhirin. Kalau cinta Allah berikan kepada setiap manusia dari kalangan mukminin, muttaqin. Adapun khullah hanya pada dua. Berarti mana yang lebih tinggi? Khullah atau mahabbah? Hah? Naam, khullah lebih tinggi jelas. Sekarang Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyatakan aku tidak mengambil khalil dari manusia. Kalau aku akan mengambil khalil dari manusia, akan aku ambil Abu Bakar sebagai khalil. Tapi tidak. Abra'u ilallah, aku berlepas diri. Aku tidak mengambil khalil dari manusia. Baik, sekarang saya tanya. Adapun cinta. Apakah Rasulullah mencintai manusia? Orang-orang beriman mencintai. Rasulullah mencintai sahabatnya, mencintai mukminin, mencintai istrinya. Ditanya oleh seorang sahabat ketika Rasulullah SAW terlihat sangat cintanya pada dirinya. Maka sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, siapa ahabbannas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Orang tadi menjawab, ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki, bapaknya. Abu Bakar yang paling aku cintai. Kemudian ya Rasulullah, kemudian Umar. Kemudian ya Rasulullah, kunan fulan wa fulan wa fulan. Disebutkan sekian, belum nyampe pada dirinya. Maka kata beliau, sungguh aku menyesal, kenapa aku tanya. Karena melihat Rasulullah SAW begitu cintanya kepada dia, sehingga mengira dia paling dicintai. Maka dia tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dicintai dari manusia? Dia jawab, Aisyah. Maksudku dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Bapaknya. Kemudian siapa? Kemudian fulan, kemudian fulan, kemudian fulan. Khonibina azakumullah, artinya Rasulullah SAW mencintai para sahabatnya, mencintai istrinya, mencintai manusia-manusia mukmin. Tetapi khullah Rasulullah tidak berikan pada mereka. Berarti mana yang lebih tinggi? Khullah atau mahabbah? Al-khullah. Maka kalau dikatakan Rasulullah Habibullah dengan kalimat Rasulullah Khalilullah, ayuhuma afdal? Ayuhuma a'la maratib? Mana yang lebih tinggi? Tentunya Khalilullah lebih tinggi daripada Habibullah. Khonibina azakumullah. Qala fabatala qawlu man qal. Man khassal khullah bi Ibrahim wal mahabba li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan salahnya orang yang berkata bahwa kalimat khullah hanya untuk Ibrahim dan kalimat mahabbah untuk Nabi Muhammad sallallahu. Keliru. Untuk Ibrahim alaihi wasallam khalilullah, juga untuk nabi kita Nabi Muhammad juga khalilullah. Karena yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya ada dua dari manusia, yaitu Ibrahim alaihi salam alaihi salatu wassalam dan juga nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Balil khullah khassah bihima. Maka sifat khullah, kecintaan Allah, kekasih Allah, itu untuk keduanya. Sedangkan al-mahabbah, sedangkan kecintaan dengan mahabbah, itu ammah, umum untuk setiap manusia-manusia yang mukmin yang dicintai oleh Allah SWT. Wa hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alladhi rahu Tirmidzi. Dan juga hadis Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, di dalamnya ada kalimat, inna Ibrahim khalilullah ala wa ana habibullah wala fakhr lam yathbut. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Ibn Abbas yang isinya berkata bahwa Nabi menyatakan sesungguhnya Ibrahim khalilullah dan aku adalah Habibullah dan ini bukan fakhr. Ini lam yathbut hadisnya, tidak sahih, dhaif. Naam. Wa hadha hadits gharib, dhaif. Qul inna a'udzu billah. Dan yang namanya kecintaan itu memiliki maratib, memiliki tahapan-tahapan atau memiliki tingkatan-tingkatan. Awaluha, yang pertama tingkatan kecintaan itu alaqah, hubungan pertama. Apa itu alaqah? Ta'alluqul qalbi bil mahbub. Ketika hati berkait dengan yang disukainya. Hati cenderung kepada yang disukainya, maka ini derajat kecintaan yang pertama. Yaitu alaqah. Wa tsaniyah, yang kedua al-iradah. Keinginan. Kalau seseorang ingin sesuatu, artinya dia cinta kepadanya, suka. Apa itu namanya iradah? Mailul qalbi ila mahbubihi, kecenderungan hati kepada apa yang disukainya, apa yang dicintainya. Pertama, hanya ada kecenderungan. Kedua, ada keinginan. Salisah, as-sababah. As-sababah artinya insibabul qalbi ilaihi, ketika hati tertuang untuk sesuatu. Berarti sudah tinggi sekali atau sudah lebih tinggi dari yang pertama dan dari yang kedua. Bihaitsu la yamlikuhu sahibuhu, di mana pemilik hati tersebut hampir-hampir tidak menguasai dirinya karena senangnya, karena sukanya pada sesuatu tadi. Maka disebut insibab. Dari kata insibabil ma fil hudur, seperti tuangan air, itu sabba atau insabba, maksudnya insibab. Maka hati begitu mengalirnya deras kepada sesuatu yang disukainya, ini adalah insibab. Arabiah, yang keempat al-gharam. Kalau sudah maghrum, sudah gharam, sudah tinggi sekali, sudah tingkat yang keempat. Apa itu gharam? Wahiyya al-hubbul lazim lil-qalb, rasa cinta yang sudah menguasai di hati, kesukaan yang sudah menguasai di hati. Wahum waminhul gharim limulazamatihi, disebut gharim karena dia sudah terikat dengan apa yang disukainya, apa yang dicintainya. Kalimat gharam maknanya terus menerus atau dalam keadaan yulazim, selalu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalimat ini, inna adabaha kana gharama. Gharama maknanya adalah yang terus menerus, yulazimuhu. Itu makna gharam. Maka seorang yang hatinya dikuasai oleh kesukaan, kecintaan pada sesuatu, terus menerus yulazimuhu, maka ini sudah tingkatan gharam. Al-gharam. Yang kelima, al-mawaddah. Al-mawaddah sudah kasih sayang. Al-wudd. Wa hiya saful mahabba wa khalisuha wa lubbuha. Dan yang namanya mawaddah, ini sudah intinya kesukaan, intinya kecintaan, dan kemurnian kesukaan. Oleh karena itu yang diminta oleh kita, dan yang diminta oleh beberapa orang untuk mendoakan pengantin, biasanya apa? Mawaddah warahmah. Rasa cinta yang paling tingginya di antara manusia. Al-mawaddah, yang kelima tingkatannya. Cinta yang murni, cinta yang suci, cinta yang bersih, masya Allah. Qala ta'ala, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan Allah yang Maha Rahman sebagai wudd, sebagai sesuatu yang disukainya. Sadis, yang keenam, asyagaf. Apa itu asyagaf? Wahiyya wusulul mahabba ila syagafil qalbi. Kalau sudah seseorang itu cintanya bukan hanya mawaddah yang bermakna kasih sayang dan kecintaan yang wajar seorang manusia, ini sudah hampir tidak wajar cintanya. Kalau kata orang sini, dimabuk cinta. Itu sudah syagaf dan isyik. Isyik yang kemudian disebut dengan asyik dalam bahasa Indonesia, asyik, ma'asyuk, itu sudah sangat tidak wajar. Sudah sangat tidak wajar. Maka tidak kita minta ketika mendoakan pengantin, kita tidak minta semoga diberi asyik dan ma'asyuk, tidak. Karena sudah melampaui batas. Tetapi yang kita minta adalah mawaddah, warahmah, kasih sayang, kecintaan yang murni, masya Allah. Wa huwa al-hubbul mufarrid 'al-'ishq, adalah kecintaan yang berlebih, yang sudah orang itu mabuk, sudah dimabuk cinta. Alladhi yukhafu 'ala sahibihi minhu, yang pemiliknya dikhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Majnun. Dikhawatirkan majnun. Jangan sampai dia gila karena cinta. Itu sudah isyak. Walakin la yunsaf bihi Rabb ta'ala walal 'abd bi mahabbati rabbih. Kalimat-kalimat yang terakhir ini, yaitu kalimat syaghaf, kalimat isyak, ini tidak dipakai untuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kepada sesama mukminin, atau cinta enggak dipakai kalimat itu. Kenapa? Karena konotasinya sudah miring. Sudah jelek, sudah kesana larinya. Orang dikuasai cinta sampai dia gila. Qul inna a'udzubikumullah, atau hampir gila. Yang demikian adalah tidak dipakai ketika kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memakainya imma orang yang tidak mengerti bahasa Arab, atau orang-orang yang memang sesat. Enggak mengerti bahasa Arab, aku cinta kepadamu ya Allah, dikatakan ana a'syiq bika ya Rabbi. Ini orang enggak paham. Apa makna isyak? Satu, kemungkinan tidak paham. Kemungkinan yang kedua, orang ini memang sesat. Seperti kaum sufi wahdatul wujud, atau kaum sufi dari kalangan hululiyah, yang menganggap Allah bisa menyatu dengan dirinya. Maka mereka menganggap kecintaan pada Allah seperti kecintaan pada seorang wanita, seperti mabuk cinta. Na'udzubillah, sehingga mereka pakai isyak, mereka pakai syaghaf, mereka pakai kalimat-kalimat yang seperti itu kepada Allah Ta'ala. Padahal yang disebutkan dalam lafaz-lafaz hadis dan dalam Al-Quran hanya kalimat uhibbu, ahabba, ana uhibbu. Naam. Yani, uhibbullah, aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pula Allah cinta kepada hambanya. Allah katakan, Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah, atau yuhibbul muttaqin. Qul inna a'udzubikum wa muslimin syarmati. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillah taala. Wa lahu minkum wa barakallahu fiikum. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته